Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, kajian atau ta'lim lughah al-arabiyah, pengajaran bahasa Arab, kitab yang sebagai panduan dan atau kitab yang jadi telaah dan kajian kita adalah Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, yang dikeluarkan oleh Jamiah Al-Islamiyah bil Madinatil An-Nabawiyah. Fa al-yawm aw fi hadhihi al-laila sanadkhul fi ad-dars ar-rabi, kita masuk ke pelajaran yang baru, itu pelajaran yang keempat minal mujallad ats-tsalits, dari jilid yang ketiga. Baik, kami minta para antum sekalian, baik pendengar Radio Raja maupun pemirsa TV Raja, untuk bisa aktif bersama kami, karena kami akan minta kepada antum sekalian untuk membaca nas yang ada dalam pelajaran yang baru ini. Wa ana saqra, saya akan bacakan nas ini qiraah namudzajiyah sebagai contoh, insyaallah qiraah antakun hadhihi qiraah misaliyah insyaallah, sebagai bacaan yang sebagai contoh bagi antum sekalian bagaimana cara membaca nas al-arabi atau nas yang berbahasa Arab. Taib, biiktisar waktu, menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Iftahu ini safha al-hadiyah wal-arba'in. Al-hadiyah wal-arba'in, halaman 41. InsyaAllah akan ditampilkan di syashah, tilfaz, di layar TV Raja insyaAllah, bagi terutama bagi yang tidak punya kitab. Kami harapkan para pemirsa dan para pendengar TV Raja untuk bisa memiliki kitab ini, dan kitab ini sangat berguna bagi kita semuanya. Baik, ad-darsur rabi, ad-darsur rabi'un. Hadzal hiwar bainal mudarris wat tullab. Minhum man minhum البراء اسمه البراء الحارث خالد غالب ثم عارف بعد ذلك منصور نعم. طيب قال البراء من أحد الطلاب نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ الحارث كم راسبا في فصلنا يا أستاذ المدرس كلكم ناجح والحمد لله خالد نحن مسرورون هل من راسب في الفصول الأخرى المدرس نعم ولكن الراسبين قليلون من كاتب هذا على السبورة حامد ما ندري وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل يترك الفصل مفتوحا فيدخله طلاب من جهات مختلفة المدرس ماذا نعمل فالقفل مكسور ماذا نعمل فالقفل مكسور هل من ذاهب إلى السوق اليوم غالب أنا ذاهب إن شاء الله المدرس أرجو أن تشتري قفلا جيدا غالب إن شاء الله المدرس اقرأ الآية الواردة في الدرس يا عارف iqra'il ayatal waridata fid darsi ya arif. Arif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. سورة المائدة آية 38. المدرس: ما شاء الله، إنك قارئ جيد. لم أسمع تقرأ الآية، لم أسمع تقرأ القرآن من قبل. أحافظ أنت؟ عارف: نعم. المدرس: أنا ما بغافل عما تعمل يا منصور. ما أنا بغافل عما تعمل يا منصور. منصور: أرجو أن تسمح لي بالخروج، فإني أريد أن أذهب إلى الناسخ. المدرس: لا أسمح لك بذلك، ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع؟ منصور: أنا آسف يا أستاذ. المدرس: أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ منصور: نعم، عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. متفق عليه. المدرس: أحسنت يا منصور، أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له. طيب، هكذا تقريبا يعني kira-kira ini bacaan nas yang telah dibacakan. Nanti insyaallah kami minta antum sekalian untuk bisa berinteraktif dalam pelajaran ini, dan kami sebagaimana telah sampaikan tadi, kami akan minta kepada antum untuk bisa membaca nas ini dengan secara baik atau qira'ah sahihah. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Pendengar dan pemirsa TV Roja, baru saja kita simak bersama contoh dari bacaan nas yang terdapat dalam pelajaran keempat, dan kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda secara langsung untuk berinteraksi bersama kami dalam pembahasan bahasa Arab di kesempatan malam ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku, Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Bagi para pendengar dan pemirsa yang memiliki akses TV Roja, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif. Ummu Fatimah. Fatimah, baik, maaf. Ummu Fatimah. Ya, tafadhali ya Ummu Fatimah. Terjemahkan langsung saja. بترجمة لا ممكن قراءة ولا نعم سلكا أمه نريد أن نعرف نتيجة الدرس الرابع الدرس الرابع نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ itunya disebutkan ya أستاذ الحارس لا مباشرة لا بس langsung saja كم راسبا في فصلنا يا أستاذ كلكم ناجحون والحمد لله نحن مسرور هل من راسب في الفصول الأخرى نعم ولكن الراسبين قليل من كاتب هذا على السبورة ما ندري وجدناه مكتوبا عندما دخلنا يترك الفصل مفتوحا فيدخل الطلاب من جهات مختلفة ماذا نعمل فالقفل مكسور هل من ذاهب إلى السوق اليوم أنا ذاهب إن شاء الله أرجو أن تشتري قفلا جيدا إن شاء الله اقرأ الآيات الواردة في الدرس يا عارف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا المائدة الثامنة والثالثون نعم الآية الثامنة والثلاثون الآية الثامنة والثلاثون ما شاء الله innaka qari'un jayyidan. Jayyidun. Innaka qari'un jayyidun. Lam asmaka naqra'ul Qur'ana min qablu. Ahafidhun anta? Ahafidhun anta? Naam. Ma ana bighafilin amma ta'malu ya Mansur. Arju an tasmaha li bil khuruji fa inni uridu an adhhaba ila an-nasikh. La asmah laka bidzalik. Ala ta'rifu anil ala ta'rifu anil khuruj anna al-khuruj ala ta'rifu anna al-khuruj fi asna ala ta'rifu anna al-khuruj fi asna ad-darsi mamnu fi asna au fi asna'i fi asna'i afa na'am fanana ulang ana ta'rifu anna al-khuruj fi asna'i ad-darsi mamnu' ana asif ya ustad asadkuru al-haditha al-waridata fi ad-darsi as-sabiq na'am an sahl ibn sa'di 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما متفق عليه أحسنت يا منصور أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله قراءة جيدة رزق الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وفاتنا Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu Fatimah. Silakan. Di 0218236543 masih dalam qiraah atau baca dari nas yang terdapat di pelajaran keempat ini. Silakan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Di Solo ya, Mu ya? Ya, dari Solo. Baik, ahlan. Eh, nعم, تفضلي يا أم عبد الله. نعم. أريد أن أرفع الصوت قليلا. أريد أن أعرف نتيجة امتحان. Afwan Om عبد الله, mungkin lebih didekatkan lagi dengan HP-nya atau teleponnya, bisa biar lebih jelas suaranya. أريد أن أعرف نتيجة امتحان شهري يا أستاذ. كم راتبا في الحسنة يا أستاذ؟ كل كلمة في هندي. Halo, mohon maaf. Halo, nعم. Abdullah tidak terdengar dengan jelas. Didekatkan lagi mungkin dengan mikrofonnya. Ahsan. أريد أن أعرف نتيجة الاختبار الشهري أريد أن أعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ. أم عبد الله tidak jelas lagi suaranya. Masyaallah. Mohon maaf Mu Abdillah, sepertinya terputus sambungan atau koneksi teleponnya. Mungkin bisa menghubungi kembali ya di line telepon 0218236543. Dan kita berikan juga untuk kesempatan halo, bagi pendengar yang lain. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Ubaidillah di Bekasi. Taib ya Ummu Ubaidillah. Nah, tafadhali ya Ummu Ubaidillah. Ad-darsu rabi'un. نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ. كم راتبا في فصلنا يا أستاذ؟ كلكم ناجح والحمد لله. نحن مسرورون. هل من راتب في الفصول الأخرى؟ نعم ولكن راتبنا قليل. ولكن الراسبين ولكن الراسبين قليل هكذا يا أستاذ. نعم. من كاتب هذا على السبورة؟ ما ندري وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل. دخلنا إيه؟ أعدي. دخلنا الفصلة. نعم. عندما دخلنا الفصلة صحيح. يترك الفصل مفتوحا دخوله طلاب من جهات مختلفة. ماذا نعمل فالقفل مكسور. هل من ذاهب إلى السوق اليوم؟ أنا ذاهب إن شاء الله. أرجو أن تشتري قفلا جيدا إن شاء الله. اقرأ الآيات الواردة في الدرس يا عارف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقات فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. أعيدي مرة ثانية. والسارق والسارقات فقطعوا والسارق والسارقة والسارقة فقطعوا أيديهما. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. جزاء بما كسبا. جزاء بما كسبا. المائدة آيات 38. ما شاء الله إنك قارئ جيد. لم أسمعك تقرأ القرآن من قبل. أحافظ أنت؟ نعم. ما أنا بغافل عما تعمل يا منصور. أرجو أن تسمح لي بالخروج فإني أريد أن أذهب إلى الناس. لا أسمح لك بذلك. ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع؟ أنا آسف يا أستاذ. أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ نعم. عن سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل يتيم في الجنة هكذا، وأشار بالشبابة والوسطى وفرج بينهما. متفق عليه. أحسنت يا منصور. أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له. نعم أحسنت ما شاء الله. بارك الله فيك. قراءة جيدة. جزاك الله خير يا أستاذ. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عبيد الله. Terima kasih. طيب مواصلة. نعم. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan nama Ubaidillah. Nama Abdillah. Naam. Baik. Iya, silakan nama. Atas Surabi. Pelajaran yang keempat. Nuridu an na'rifat nanti jatah ikhtibari syarihi ya Ustaz. Kam rosiban fi faslina ya Ustaz. Kulukum najihun walhamdulillah. Nahlu masrurun. Al min rosibin bil fusulil ukhra. Naam. Walakin rosibina qalilun. Man katibu hada alat saburati. Mana dari budget nahu maksudan indama tahunal fasla utrakul faslu maftuhan saya takuluhu tulabun min jihadin muhtalifah. Mada nakmal falbuklu maksurun helmin zahibin ila suki man helmin zahibin ila suki liyawum. Ana zahibun insyaallah. Arju antas tariya faklan jahidan insyaallah. Ikra'il ayat al-waridata fidarsi ya Arif. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bassariqu bassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabah. Al-Ma'idah Saminah bal-Satarasun. Masya Allah, inna qari'un jayidan jayidun. Lam asma'ka taqra'ul Qur'ana min qablu akhafidun anta. Naam. Naam. ma ana bi ghafirin amma na'ma ya mansur amma ta'malu ma ana bi ghafirin amma ta'malu ya mansur arju ya mansur hadha laysa su'al bukan pertanyaan ma ana bi ghafirin amma ta'malu ya mansur arju an tasmahali bil khuruji fa inni uridu an adhaba ilan najiqi la asmah laka bidhalika la asmahu laka la asmahu laka bidhalik ala ta'rifu an al khuruja fi asna'i darsi mamnu'un anna asifun ya ustaz atar kurul hadis al warida fitar si sabiq naam an sahl bin sa'din anin nabi an sahl ibn sa'din an sahl ibn sa'din an sahl ibn sa'din anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafalu yatim ana wa kafilul yatim ana wa kafilu yatima fil yatimi wa kafilul yatimi ana wa kafilu yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraha bainahuma wa farraja bainahuma mutafakun alai asanta ya mansur arju antakuna syamihan fitersi wa fahiman له له له نعم ما شاء الله قراءة جينا يعني نعم ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك وخير السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير عبد الله السلام طيب kita lanjutkan ke terjemah maksud لا لا بعدين أنا أريد ماذا أن نسأل من ناحية عن قواعد طيب karena terjemah itu dia akan bisa memahami terjemah kalau dia memahami kaidah. Nah, jadi mau ditanya dulu kaidahnya bukan terjemahnya dulu. Kalau sudah tahu kaidahnya insyaallah terjemahannya akan terjemahan bagus. Iya, saya akan tanya kaidahnya dan juga akan tanya masalah sama fahmul makruh ini. Nah. Kalau sudah terjemahkan dulu akan paham. Ya, ditanya dulu. Iya. Baik, nanti terjemahan di akhir. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja untuk membaca dan juga akan ada pertanyaan terkait dengan kaidah yang terdapat dalam nas atau hiwar di pembahasan dan di pelajaran keempat ini. Silakan. Di 0218236543 dan ini juga terkait dengan i'rab. Jadi kami berharap bagi Anda yang akan ikut untuk mengikuti pembahasan ini, yang sudah mengikuti jilid 1 dan jilid 2, ya kemudian mengikuti jilid 3 sehingga bisa mengikuti pertanyaan atau menjawab pertanyaan Ustaz. Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Abdul Wahid. Nah, Ustaz. Ahlan ya, Ustaz. Ahlan Ustaz, ya. Ahlan wa sahlan ya Abdul Wahid. Ahlan bik Ustaz. Kaifalakum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Tafadhal. Musta'in ha? Insyaallah. Musta'in li ijabati su'al. Insyaallah Ustaz. Bal laysa su'al ini, as'ilah. As'ilah, naam. Baik, tafadhal ya Abdul Wahid. Aqra Ustaz ya. Naam. Naam, iqra awalan. At-darsu ar-rabi. At-darsu ar-rabi. Naam. Al-Bara. Nuridu an na'rifa Al-Bara, naam. Al-Bara kan itu. Naam. Nuridu an na'rifa natijatal ihtibari syahri ya Ustaz. Kam rasiban fi faslina ya Ustaz? Kullukum najihun walhamdulillah. Nahnu masrurun. Hal min rasibin fil fusulil ukhra? Naam, walakin narasibina qalilun. Man kadibu hadha ala as-saburah, ala as-saburati? Ma nadri. Wajadnahu maktuban indama tahalnal fasli. Tahalnal fasla. Dakhalnal fasla, tayyib. Yutrakul yutrakul faslu maftuhan fayadhuluhu tullabun min jihatin mukhtalifatin. Madza na'mal, madza na'malu, fal kuflu ya. Nah. Fal kuflu maksurun, hal min dhahibin. Hada laisa soal. Laisa soal. Oh, ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Pernyataannya. Madza na'malu fal fuklu maksurun. Hal min dhahibin ila suqil yaum? Ana dhahibun insyaallah. Arju an nashtariya kuflan jayyidan. Arju an nashtariya. Nashra au tashtariya? Na au ta? Hada ta'ni. Naam. Arju an tashtariya kuflan jayyidan. Insyaallah. Baik, yakfi. Nah. Anta ma'akal kitab? Naam, Ustaz. Ahsan. Ini kitab. Ana uri an as'al. Naam. Ma yata'alaq bi qa'idah ini. Naam. Allati akhadhnaha. Baik, undur satr awal. Nuridu an na'rifa natijat ikhtibari syahri ya ustadzu. Baik, ma mawqi' rab natijah huna? Natijah maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah. Al-Syahri na'ad, Ustaz. Na'ad. Aina man'ud? Al-Ikhtibari. Al-Ikhtibari. Ahsant. Nah. InsyaAllah. Taib. Thumma syartus salis. Najih. Mawqi Rab Najih. Kullukum najihun idih. Kullukum najihun. Khobar, Ustaz. Khabar eh? Khabar mubtada Ustaz. Baik, ana mubtada? Kullukum. Kullu. Naam. Baik. Kullu, naam. Baik, ma muqirab lillah? Kullukum najihan walhamdulillah. Mudhaf ilaih. Lillah? Mudhaf ilaih. Aina mudhaf? Walhamdulillah. Afan Ustaz. Lillahi. Lillahi itu jar majrur tadi. Jar majrur. Naam. Tayyib, mauqi' i'rab. Mauqi' i'rab khabar. Khabar. Tayyib, mauqi' i'rab adalah kedudukan jabatan kata dalam kalimat. Naam. Tayyib, ayna al-mubtada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahsanta. Tayyib, thumma satr rabi'. Satr rabi'. Masrurun. Naam. Masrurun. Naam. Khabar sad. Khabar. Baik, hadha marfu atau mansub? Marfu. Ma'al utrafi? Wa masrurun wawu Ustaz. Wawu. Naam, wawu jama'. Ayu jama'? Jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Baik, as-satru al-khamis. Khamis, naam. Al-qalilun. Al-qalilun. Naam. Limadha qalilun walaysa qalilin? Walakin aw ma mauqi' rab qalilun rasibina qalilun khabar Ustaz. Khabar. Nah. Khabar eh? Khabar mubtada. Khabar mubtada. Aina mubtada? Rasibin. Rasibin. Nah. Hal yajuzul mubtada mansub aw majrur? Oh, mubtada-nya laisa rasibin itu. Lakinna. Afwan Ustaz, lakinna itu adalah amalnya seperti kana ya. Min akhwati. Nah, jadi khabar lakinna saja. Khabar lakinna. Nah. Apa hukum khabar lakinna? Marfu ya. Marfu. Itu ikhwahna, akhwat eh. Akhwati min inna. Jadi. Inna. Nah. Mutaakid? Yakin? Mutaakid. Hah? Inna. Ma amalu inna? Inna tansibul isma wa yarfa'ul khabar. Wa tarfa'ul khabar. Tarfa'ul khabar. Nah. Baik, sahih. Idzan hadha khabar khabar lakinna. Nah. Ahsanta. Baik, barakallahu fik ya Abdul Wahid. Fik barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khair. Akhuna Abdul Wahid, barakallahu fik. Entas kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Abdul Wahid di 0218236543. Silakan. Dan seperti biasa, seperti yang tadi disebutkan, qiraah ya baca, kemudian pertanyaan terkait dengan qawaid yang terdapat dalam nas ini. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya akhi. Ahlan. Baik. Ahlan Ustaz. Man ma'i? Khair alhamdulillah. Qamaruddin Ustaz. Qamaruddin. Masyaallah, ahlan wa sahlan ya Qamaruddin. Ahlan bik ya Ustaz. Barakallahu fik Ustaz. Wa iyyak. Tayyib, iqra ya Qamaruddin min Hamid. Hamid, ma nadri. Iqra min huna. Min ana Hamid. Hamid. Naam. Ma nadri wajadnahu maktuban indama dakhalna al-fasl yutraqul faslu maftuhan fayadkhuluhu tullabun min jihatin mukhtalifatin madza na'malu falkuflu maksurun hal min dahibin ila suqil yawma ana dahibun insyaallah arju an tashtariya kuflan jayyidan insyaallah ikra'il atiyatal waridata fil darsi ya arif a'id ikra'il atiyatal waridata fil darsi ikra' jayyidan ikra'il atiyatal waridata fil darsi ya arif naam al-ayah ha? Itu iqra'il ayah laysa al-atiyah. Baik, istamir. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sadiqu was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Masya Allah, innaka qari'un jayyidun. Lam asma' katab rahul Qur'ana min qabl ahafitun anta na'am ma'ana bika filin amma ta'malu ya Mansur arju an tasmaha li bil khuruji fa inni uridu an adhaba ila nafihi la asmahu la tabidari alla ta'rifu anal khuru a'id Allah laysa Allah ala ta'rifu ala ta'rifu anna al-khuruja fi asna'il darsi mamnun ana asifun ya ustaz atashkuru al-hadith al-warida fi darsi ya fi darsi sahbik na'am an sahli bni sa'din anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa syara bisababati wal wusta wa farroja bainahuma mutafakun alaih asanta ya Mansur arju an takuna samihan lindati wa fahiman lahu. Baik, undur la Hamid. Then نعود إلى أول خلاص طيب ما ندري وجدناه مكتوبا عندما دخلناه الفصل هذا فصل أو فصل أو فصل الفصل لماذا موقع رب مفعول به طيب ثم يترك الفصل طيب الفصل هنا مرفوع لماذا مرفوع لأنه Naibul fa'il. Baik, ma qa'idat hadha yutrak hadha fi'il mudhari' atau fi'il madhi? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Ma qa'idatu fi'il mabni lil majhul lil mudhari'? Apa kaidahnya fi'il mudhari' lil majhul? Fathah. Qabla ifathatan. coba sebutkan kaidah secara sempurna. Yudammu awaluhu ya. Wa yuftahu ma qabla akhirih. Ahsanta. Yudammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir. Terjem? Didomakan huruf pertamanya dan nah. Didomakan huruf pertamanya, Ustaz. Dan dipatahkan sebelum akhirnya. Iya, huruf sebelum akhir. Sebelum akhir huruf huna huruf harfu ra. Naam. Yu harfu awal, yudammu awaluhu. Tayy ahsan yutraku. Baik, ma maqrab tullabun. Tullabun fa'il, Ustaz. Fa'il li yadkhulu. Yadkhulu. Baik, mukhtalifatin. Mukhtalifatin. Ta'at. Na'am li jihatin. Jihatin. Ahsanta. Taib. Thumma maksurun. Mada na'mal falkuflu maksurun. Maksurun khabar. Khabar li? Al-kuflu. Naam. Ahsanta. Al-yawma? Al-yawma. Zaraf. Zaraf. Ay zaraf? Zaraf. Zaman. Zaman. Mabni aw mansubuna? Al-yawm. Mabni. Mabni. Mabni al-fathah. مبني الفتحة. نعم سأل. إذا كان الفتحة إذن لا يجوز أن يقال يوم يومها يومي. هذا مبني. رب زمان. نعم مبني يعني مبني أو مؤرب. مؤرب مؤرب. ها؟ مؤرب سأل. يجوز يعني يجوز يوما يوم يومي. نعم إذن مؤرب وليس مبني ها؟ نعم سأل. نعم إذن لفظ اليوم هذا ظرف الزمان منصوب. نعم. نعم ليس مبني الفتحة لك منصوب بالفتحة بالفتحة طيب ثم كلمة ايه تشتري أرجو أن تشتري رأيت ترى تشتري نعم طيب هذا فعل مضارع نعم منصوب ايه منصب بفتحة من الناصب من الناصب أن طيب تشتري هذا فعل مضارع منصب طيب علامة النصب هذا ظاهرة أو مقدرة ظاهرة لماذا ظاهرة مع أنه مؤت الأخير ياء ياء أحسن يا. لأنه حرف ياء نعم طيب متى يكون مقدرة أشتري. ها؟ أه؟ متى يكون مقدرة؟ إذا كان مرفوع. يا أحسن إذا كان مرفوع صحيح. إذا كان مرفوع فهو مقدرة ضمه مقدرة. صحيح نعم. طيب ثم مقرب جيدا مقرب جيدا جيدا حال أستاذ حال أين صاحب الحال لا لا نعت نعت أين منعود منعود كفلان كفلان متأكد يقين جيدا لا لا لا نعم توقيت توكيد توكيد apa ini jajidan nah ya Qamaruddin naam apapun antum jawab akan saya tanya antum antum yang toukid toukid apa toukid toukid itu ada dua macam toukid maknawi wa toukid lafzi sah lafzi lafzi ustaz lafzi toukid maknanya toukid lafzi ma mana toukid lafzi aduh nasi itu nasi itu Ustaz nasi naam hadha na'ad ya akhi al-karim na'ad na'an na'ad li kuful yang bagus itu apa yang bagus kuflan kuflan jayidan kan Naam, gembok yang bagus, satu kunci yang bagus. Nah, ada naat. Betul yang pertama, Ustaz. Iya, antum. Iya, iya. Saya ingin betul-betul antum itu apa? Yakin atas jawaban. Iya. Baik, ala kul hal, masyaallah, mumtaz ya akhul karim. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair. Akhuna Qamaruddin, barakallahu fik, mumtaz jawabannya. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja. Masih dinas yang sama di pelajaran keempat. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan. Ya, sudah masuk, halo. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan juga via pesan singkat. Silakan Anda bisa kirimkan di layanan pesan singkat kami di 081317776543. Dan kita angkat untuk interaksi. Dan bagi Anda yang ingin menghubungi kami di 021823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau ikut tapi jangan susah-susah nanya ya Ustaz. Baik. Umu Fatimah. Baik. Naam, tafadhali. Iqra' min al-awwal. Yang lanjut tadi qira'il ayat Ustaz. Enggak apa-apa, diulang dari awal. Dari awal. Nuridu an na'rifa natijata li-ikhtibari syahriyyi ya Ustaz. Kam rasiban fi faslina ya Ustaz. Kullukum najihun walhamdulillah. Nahnu masrurun. Hal min rasibin fil fusulil ukhra? Naam, walakinna rasibina qalilun. Man katibun hadha ala sabbura? Ma nadri. Wajadna maktuban inda ma wajadnahu. Wajadnahu maktuban inda ma dakhulna al-fasla. Yusraqul faslu maftuhan fayadkhulu فيدخله طلاب من جهات مختلفة ماذا نعمل فالقفل مكسور هل من ذاهب إلى السوق اليوم أنا ذاهب إن شاء الله أرجو أن تشتري قفلا جيدا إن شاء الله اقرأ الآية الواردة في الدرس يا عارف enggak nanya Ustaz, iqra'il ayatal waridata fid darsi ya arif. Taib yakfi. Naam Ustaz. Taib na'ud ila satr awal, baris naam, pertama. Naam Ustaz. Naam. Bal al-unwan ini, bahkan unwan ad-darsu ar-rabi'u. Naam. Ma muqira ar-rabi'una? Khabar dari ad bukan khabar tadi Ustaz. Na'ad Ustaz. Na'ad. Naam. Na'ad min? Dari ad-darsu. Ad-darsu. Mama qara' ad-darsu. Khabar Ustaz. Khabar. Aina al-mubtada? Mubtada mahdzuf Ustaz. Mahdzuf. Takdiruhu? Takdiruhu. Enggak paham Ustaz, maksudnya takdirnya itu katanya mahdzuf kalau diungkapkan yang bilang itu apa? Hadza Ustaz. Hadza. Naam hadza. Ad-darsu ar-rabi'. Baik, ahsan, mumtaz. Naam. Kadzalika misalan bab at-taharati. Naam. Idzan babu huna khabar mubtada taqdiruhu hadza bab at-taharati. Naam. Baik, thumma ya ustadzun au ya ustadzu au ya ustadzan? Ya ustadzu Ustaz. Ya ustadzu. Bidun tanwin Ustaz. Bidun tanwin. Naam. Kenapa tanpa tanwin? Karena ada munada. Munada. Isim apakah setelah munada itu ini apa namanya tidak bertanwin Ustaz. Apakah semua munada enggak boleh enggak boleh bertanwin? Iya Ustaz. Baik, saya akan kasih contoh. Nah. Ya tali'an jabalan. Itu munada yang kan bertanwin kan? Naam, tapi itu yang aduh lupa. Ya waladan. Itu munadanya yang apa namanya yang menyerupai ini Ustaz, yang apa namanya syabih apa? Aduh lupa lagi Ustaz. Munadanya itu dia sebagai yang mirip itu apa? Yang mirip lupa Ustaz. Lupa. Berarti tidak selamanya mudada oh, itu apa? Iya, Ustaz. Tidak bertanwin. Ya, ya. Nah. Ada yang bertanwin. Nah, Ustaz, ya kan. Nah, ini Sudah lama, Ustaz. Sudah lama enggak diulang ini. Iya, Ustaz. Baik, ini dikatakan mabni ya. Nah, ya ustadzu mabni. Makanya enggak bertanwin karena dia mabni. Mabni ala dham. Nah, nah, kenapa? Kenapa dia mabni ala dhammi? Isim alam mufrad, Ustaz. Isim alam? Ustadz itu isim alam? Isim lupa lagi Ustaz. Baik, kita akan tangguhkan ini, nanti kita lemparkan kepada peserta yang lain. Baik, saya akan tanya selanjutnya. Nahnu masrurun. Hal min rasibin fil fusulil ukhra. Baik, mauqi'rab al-ukhra? Al-ukhra itu sebagian at dari fusul. Na'at fusul. Taib, hal huwa marfu' au mansub au majrur? Majrur, Ustaz. Majrur. Kenapa dia majrur di sini? Karena man'utnya majrur. Na'at majrur fil fusul. Taib, ma alamatu jarrih? Apa tanda jarnya? Jarnya apa namanya? Muqaddarah. Enggak dhamma au kasra au fathah? Kasra muqaddarah, Ustaz. Kasra muqaddarah. Nah, Ustaz. Alal? Alal ya. Alal alif. Alif. Alif. Afan, alal alif. Nah. Baik. Bisakah dinampakkan kasrahnya? Tidak, Ustaz. Tidak. Itu istilahnya apa? Istilahnya. Kenapa dia? Apa namanya? Kita dulu lawannya istiqol itu. Hadza litta'adzur. Litta'adzur, ya Ustaz. Kalau thiqal, berat. Nah, Ustaz. Berarti masih bisa dinampakkan. Nah, Ustaz. Amat ta'adzur, udhur. Ya, tidak bisa. Di makna, la yumkin, izhar. Nah, Ustaz. Enggak mungkin dinampakkan. Nah. Alamatu raf'i, atau alamatu dham. Nah. Atau alamatu i'rab. Enggak mungkin nampakkan tanda i'rabnya. Taib, limadha? Kenapa enggak bisa nampakkan ini? Litta'adzur, Ustaz. Taib, lisiqal atau litta'adzur tadi? Yang mana yang... Al-ukhra. Al-ukhra, litta'adzur. Litta'adzur, taib. Ini isim apa namanya? Isim maksur, Ustaz. Isim maksur. Nah. Ahsant. Nah. Naam. Taib, thumma naam walakin ar-rasibina qalil. Taib, ar-rasibin, muqirab? Tadi sebagai itu... Khabar lakinna. Nah, Ustaz. Tapi khabar lakinna. Mana isim lakinnanya? Isim lakinna, Afan. Oh, isim lakinna bukan khabar. Naam, isim. Baik, isim lakinna. Naam. Hal huwa mansub atau marfu' atau majrur? Mansub. Mansub. Ma alamatu nasbih? Bil ya, Ustaz. Al ya. Naam. Li'annahu annahu min rasibin jama' mudzakkar salim, Ustaz. Jama' mudzakkar salim. Ahsan. Taib. Nah. Man katibu? Katib. Hadha. Taib, kata katib mauqirab? Isim fa'il, Ustaz, ya. Itu bentuknya. Bentuknya. Yang saya tanya adalah mauqirab, kedudukan kalimat, kedudukan teka, kedudukan dalam kalimat. Itu jabatan kata. Mas. Itu i'rab, jabatan kata dalam kalimat. Khabar, ya Ustaz, ini belum begitu paham, Ustaz, kalau sesudah man itu. Khabar, khabar apa? Bukan ya, khabar dari mana, Ustaz, bukan ya? Belum paham, Ustaz, kalau. Baik. Nah. Labas. Masyaallah. Ala kulli hal ini al-ijabah ini. Nah. Jayidah ini. Nah. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Fatimah dan Jayid. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain yang mungkin belum sempat atau tidak bisa masuk. Silakan di 0218236543. Masih membaca dan menjelaskan i'rab dari nas yang kita baca. Silakan. Yang jelas ditanya kaidah yang sudah dipelajari. Pelajari, nah, yang sudah dipelajari. Saya tidak akan tanya kaidah yang belum dipelajari. Baik, silakan. Halo. Ya, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Masih di halaman ke-41 jilid yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Halo, silakan. Ana Ummu Fikri. Kitab main di kitabun. Baik, Ummu bisa lihat televisi? Ya, Ummu Fikri. Baik, hal anti tushahidin at-tilfaz? Naam. Melihat TV? Baik. Naam. Sebenarnya dari mana ya Ummu Fikri? Afwan. Min aina? Denpasar. Denpasar. Denpasar. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Hadi awal marra. Naam. Baik, ahlan wa sahlan. Ahlan. Jazakallahu khairan. Baik, ikra'i. Sudah pernah ngikutin pelajaran bahasa Arab ini? Kelas. Baik, insyaallah. Baik, ikra'i mil awal. Coba baca dari awal. Ad-darsu rabi'u. Al-barra'u. Ya. Maaf, afwan. Nuri. Nah. Nuri an anna arifa natijatal ikhtiaril al-ikhtibar. Hadi ba ikhtibar ini. Al-ikhtibar. Al-ikhtibar syahri ya ustadzu. Kam rasiban fi faslina ya ustadzu. Kulukum najihun walhamdulillah. Nahnu masrurun. Hal min rasibin fi fusulil ukhra. Fil alif lam qamariya fil fusulil ukhra. Fil fusulil ukhra. Ya. Naam. Walakinna ar-rasibina qaliluna. Man katibun hadha 'ala as-saburati? Katibu. Bidu tanwin. Man katibun. Man katibu. Man katibu hadha 'ala as-saburati. Nah. Man katib. Astamir? Naam, istamiri. Lanjutkan. Madari. Wajadnahu maktubatun. Maktuban. Madari. Wajadnahu maktuban. Hadha ghairu. Hadha mastur ya. Nah, tertutup. Baik. Tulisannya tertutup, Ustaz. Iya, tertutup. Naam. Coba. Iya. Naam. Khalas ini. Wajadnahu. Naam. Baik, tafadhali. Wajadnahu. Naam. Wajadnahu. Naam. Indama dakhalna al-fasla. Ahsant. Yutrakul faslu maftuhan fayda khuluhu tullabun min jihadin mukhtalifatin. Jayid, naam. Mada? Mada? Ta'malu na'malu nun hadha madha na'malu fal quflu maqsur ma ta'malu hal madha na'malu fal quflu maqsur hal min zahibin ila suqil yawma hal na'am ana zahibun insha Allah. Jayid. Arju an tashtariya kuflan jayidan. InsyaAllah. Baik, barakallahu syekh. Baik, na'ud ila awal. Kita lihat dari pertama. Dari pertama. Baik, tampilkan. Ya, surat tampil itu. Kembali pada pertanyaan tadi. Ya ustadzu. Sudah pernah ngikutin kaidah, belajar kaidah ini? Halo? Naam. Ya Ustazu. Ya Naam, kata-kata ya Ustazu ini naam tidak bertanwin, namanya mabni ala dhamma. Ya. Kenapa naam dia mabni ala dhamma? Li'annahu mabniyah mabniyun. Naam sahih, ada mabni ini. Tentu mabni. Yang saya tanya, kenapa dia mabni al-dhamma? Kenapa dia mabni? Munada. Munada. Tapi munada kan tidak selamanya mabni. Ada yang mu'rab. Munada mufrad. Hah? Munada mufrad. Munada mufrad. Juga nah, tidak selamanya munada mufrad itu mabni. Tadi saya kasih contoh, ya talian, ya waladan, ibta'id anin nar. Jadi tidak selamanya munada mufrad itu mabni. Nah, di sini dia mabni. Kenapa dia mabni di sini? Mungkin langsung bisa melihat, mendengar via telepon saja Umu, tidak usah mendengar di televisinya karena ada jeda cukup jarak, ya, jadi jarak dengarkan via telepon saja. Ya. Baik, mungkin ya sudah lupa ya, atau belum nah pernah ngikutin pelajaran ini. Taib labas ini, jayid labas. Taib ke selanjutnya. Kam rasiban fi faslina ya ustadu. Kata-kata fasli, kenapa dia kasra? Isim majrur lidukhul fi. Ahsan, lidukhul fi alaih. Ahsan. Taib, thumma nahnu masrurun. Nahnu ini isim apa namanya? Isim domir. Domir. Taib, hal huwa mu'rab atau mabni? Mabniun. Mabni. Kullu domir mabni. Ma alamatul bina'? Mabniun ala dhammi. Dham. Mauqi' i'rabnya sebagai apa situ? Fi mahali raf'in mubtada. Ahsan, masya Allah. Baik, thumma kalimat man katibu hadha. Baik, kata-kata man sebagai apa? Man mubtada. Mubtada. Isim apa itu? Isim mausul. Isim mausul. Afwan, ismu istifham. Isim istifham. Jayid. Hal huwa mu'rab atau mabni? Mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. Taib. Mauqi' i'rab sebagai apa dia? Mubtada ya. Taib. Aina khabar? Katibun. Katibun atau katibu? Di sini tertulis katibu ya. Iya. Di sini tertulis tanpa tanwin katibu. Katibu. Taib marfu. Taib, kemudian hadza sebagai apa di situ? Hadza ay isim hadza? Isim apa hadza ini? Hadza isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah. Naam. Taib, dia sebagai apa? Sebagai apa dia kedudukan ini? Hadza Ustaz? Iya, kata-kata hadza. Hadza? Heeh. Hadza. Iya, kata-kata hadza. Hadza. Man katibu hadza 'ala as-saburati? Maf'ul. Maf'ul? Naam. Maf'ul dari mana? Maf'ul? Iya. Min katib. Maf'ul min katib. Kalau dia maf'ul min katib, kenapa katib tidak bertanwin? Man katibu. Afwan, hadza mudhafun ilaih. هذا مضاف إليه صحيح كاتب مضاف هذا مضاف إليه في محل جر ya, betul sebetulnya dia itu sebagai maf'ul bih maf'ul pada katib ya maf'ul pada katib katib ini isim isim fa'il dia beramal seperti amal fi'il cuma dia maf'ulnya menjadi mudhaf ilaih ya diidhafahkan nah bolehkah dibaca man katibun tidak boleh tanwin ya kalau dia mudhaf tidak boleh ditanwinkan nah kalau dia ditanwinkan berarti bukan mudhaf nah ini dia kalau kita baca man katibun hadza berarti hadzanya bukan sebagai mudhaf ilaih nah itu sebagaimana om katakan dia sebagai maf'ul bih ya kalau katibunnya ditanwinkan maf'ul bih nah fi mahallin nasab nah di sini karena katibnya di sini tidak ditanwinkan berarti sebagai apa mudhafun ilaih masyaallah ثم ما ندري وجدناه kata وجدناه apa maksud apa hu itu hu alha mudhafun ilaih maf'ul bih طيب ahsan ma fi mahallin nasab طيب kata maktuban kenapa dia masuk di sini maf'ul thani betul yakin maf'ul thani hal Ustaz hal mana sahibul halnya hu alha na'am alha masyaallah mumtaz jiddan masyaallah baik barakallahu fik barakallah ini baru pertama ya tapi masyaallah sudah cukup menguasai ini iya temannya Mbak Desi oh ya insyaallah Ummu apa tadi ini Ummu Rifki Fikri ya Ummu Fikri di Denpasar ya saya Denpasar ya baik insyaallah naam ya barakallahu fik barakallah baik jazakallahu khair kepada Ummu Fikri di Denpasar barakallahu fik dan Mumtaz alhamdulillah walaupun baru pertama kali ternyata bisa mengikuti dengan baik ya Ummu ya alhamdulillah baik kita berikan kesempatan kembali mungkin untuk penelpon yang terakhir di kesempatan malam ini di 0218236543 silakan masih dinas yang sama Dasar Rabi halaman 41 dan seperti biasa baca dan kemudian Ustaz akan bertanya tentang beberapa kaidah i'rab dalam nas ini silakan halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah ahlan dengan siapa di mana Syamsuddin fi Perumpung ya. Cilincing. Baik, ahlannya. Cilincing. Baik, tafadhal ya. Iqra ma nadri min kalimat ma nadri wajadnahu maktuban. Alam ma'in di kitab. Baik. تشاهد التلفاز؟ نعم. طيب اقرأ من كلمة حامل هنا ما ندري وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل يطلق الفصل مفتوحا فيدخله طلاب من جهات مختلفة ماذا نعمل فالقفل مقشور هل من ذاهب إلى السوق اليوم أنا ذاهب إن شاء الله أرجو أن تشتري قفلا جيدا نعم إن شاء الله اقرأ الآية الواردة في الدرس يا عارف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. جزاء بما كسب. نعم. Sebenarnya dulu mungkin volume suara radio atau televisinya ada feedback dan cukup dengar via telepon saja biar tidak ada jeda. Jazakallah khair. Wasil, silakan lanjutkan. Wasil. Masya Allah. Mohon maaf. Jadi qiraah masya Allah, qiraah mumtazah ini. Terputus sambungan teleponnya, mungkin bisa menghubungi kembali, silakan. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, tafadhal. Halo. Silakan. Ya, di 0218236543 masih di hewan yang ke pelajaran keempat ini, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Abu Ihsan di Solo. Abu Solo. Baik. Naam. Assalamualaikum ya Abu Ihsan. Naam, tafadhal ya Abu Ihsan, mungkin iqra min kalima المدرس اقرأ الآية من هناك. معك الكتاب؟ نعم سيد. طيب اقرأ. ما شاء الله جدا. المدرس اقرأ الآية الواردة من هنا. نعم. الآية الواردة. في الدرس يا عارف Alhamdulillah. Baik, mohon maaf. Kembali terputus sambungan teleponnya. Kita berikan kesempatan kembali. Masih di 0218236543. Silakan Abu Ihsan dan juga sebelumnya Pak Syamsuddin mungkin bisa menghubungi kembali di 0218236543. Iya. Baik, kita akan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muhanif Bekasi. Baik, hanya Muhanif, silakan. Tafadhali. Min ikras. Nah. Al-mudarris, iqra'il ayat. Al-mudarrisnya, Ustaz. Iqra'il ayat al-waridata fid darsi ya 'arif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ما شاء الله إنك قريء جيد لم أسمعك تقرأ القرآن من قبل أحافظ أنت نعم ما أنا بغافل ما أنا بغافل أما تعمل يا منصور أرجو أن تسمح لي بالخروج فإني أريد أن أذهب إلى الناسخ لا أسمح لك بذلك ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع أنا آسف يا أستاذ أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق نعم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما متفق عليه أحسنت يا منصور أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له طيب ما شاء الله قراءة ممتازة طيب نعود لسطر الأول Tadi ada pertanyaan tadi yang belum terjawabkan. Naam. Kata ya ustazu tadi. Ya ustazu, ya munada. Al-ustazu ghair maksud. Nakirah maksudah ustaz. Naam, ahsan nakirah. Maksudah. Maksudah. Naam. Jadi, makna nakirah maksudah? Sudah tertentu gitu ustaz. Apa sih sudah jelas gitu Ustaz? Yang dimaksud. Naam. Jadi nakirah tapi dia sudah maksud. Tapi dia dimaksud. Naam. Baik, nah itu nakirah maksudah. Jadi kata nakirah tapi sudah tertentu. Nah, artinya yang dimaksud. Ya. Yeah. Nah, ini maka dia mabni. Mabni di sini dia mabni al-dham. Mabni al-dham. Dham. Apakah selamanya mabni al-dham? La. La. Jadi ini mabni ala ma yurfa'u bih. Jadi istilahnya apa? Mabni ala ma yurfa'u bih. Dia mabni berdasarkan tanda rafa'nya. Hmm. Kalau isim mufrad, nakir isim mufrad, tanda rafa'nya dhammah. Kalau dia musanna, tanda rafa'nya alif. Dulu kata mabni ala alif. Masalah ya ustadhani. Wahai dua orang ustaz. Ustaznya sudah tertentu. Itu manakan nakirah maksudah. Ustaz yang dimaksud. Jadi ustaz yang maksud. Ya ustadhani. Baik. Baik, selanjutnya yang ingin saya tanya, selanjutnya coba lihat di kata yang dibaca tadi, al-mudarris iqra'il ayatul warida fid dars ya arif. Khalas? Naam. Baik. Al-waridah sebagai apa? Na'at al-ayata. Na'at daripada ayah. Baik, kemudian arif? Ya arif. Munada. Munada. Nah. Dia mabni? Mabni alam. Karena dia isim ah? Isim alam. Alam. Ahsan. Mabni alat dam. Isim alam apa? Isim alam yang mufrad. Nah. Arti mufrad itu bukan murakkab. Bukan mudaf. Nah. Kalau isim alam mudaf bagaimana? Mabni atau mansub? Mansub, Ustaz. Mansub. Contohnya? Abdul, ya Abdullahi. Nah, ahsan, ya Abdullahi. Sahih. Ini isim alam yang mudhaf. Nah. Dia mansub, bukan mabni. Mansub, naam. Jayid. Thumma. Lihat halaman selanjutnya. Naam. Taib. Innaka kaf itu. Sebagai apa di situ? Isim inna. Isim inna. Naam. Wahia amalannya tansibul isma wa tarfaul khabar. Ini kalau gitu fi mahalli rafa' atau fi mahalli nasab? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Jayid. Naam. Kemudian ahafizun anta? Khalas? Naam. Tayyib. Apa kedudukan hafizun di situ? Khabar. Khabar. Naam. Khabar apa? Khabar dari A. Khabar dari A, nah. Hamzah. Hamzah, naam. Hamzah itu Hamzah apa? Istifham. Hamzah? Istifham. Huruf atau isim? Isim istifham. Ada Hamzah usim istifham? Huruf apa? Isim ya, Ustaz. Kalau Hamzah itu huruf. Huruf istifham, bukan isim. Oh, naam, naam. Kalau isim contohnya man. Man anta. Ma hadha. Karena dia menunjukkan apa? Zatul syakh atau zatul syaih. Nah itu isim. Ini A, ini Hamzah. Istifham. Sama seperti hal. Hal itu harfu istifham. Oh, hal itu termasuk huruf, Ustaz, bukan isim ya? Bukan. Hamzah istifham, Hamzah itu huruf. Huruf istifham. Bukan isim istifham. Fahim tu insyaAllah. Betul jawabannya hafizatu khabar mubtada ma anta. Halo? Iya, na'am, Ustaz. Jadi mubtadanya apa? Anta. Dhamir rafa. Dhamir rafa. Jadi mubtada muakhar. Muakhar. Jadi mubtada muakhar. Naam. Nah, kenapa dia diakhirkan? Mubtada muakhar itu boleh karena sudah dimasuk oleh istifham. Ya. Ana berpikirnya HA itu mubtada hafizun khabar anta taukid, bukan? Bukan, bukan. Enggak. Iya. Fahim tu insyaallah. Asalnya apa? A anta hafizun. Ya, itu susunan aslinya. Anta. A anta hafizun. Nah, apakah engkau? Hafal. Orang yang hafal. Iya. Kemudian khabarnya dulu kan. hafizun anta. Oh, yeah. Bukan taukid anta ya. Bukan taukid. Nah, yeah. Itu. Tapi masya Allah, barakallah fiqh. Barakallah, syukran jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Ini belum selesai terkait dengan kawaid yang sudah kita pelajari. Insya Allah saya akan tanyakan sekalian kepada antum sekalian untuk murajaah kembali kaedah-kaedah yang sudah dipelajari. Iya. Setelah itu nanti baru akan ada pertanyaan terkait dengan ini. Nanti selanjutnya baru terjemah. Ahsan. Terjemah terakhir. Taib, dan demikian jazakallah khair juga dengan Muhanif sebagai penutup dari interaktif kita di kesempatan malam ini. Dan beberapa pertanyaan atau mungkin jawaban juga disebutkan terkait dengan tadi saat isim nakira maksudah ya oleh Mu Fatimah juga, alhamdulillah syukran, dan juga beberapa pendengar yang lain. Dan akhtafi insyaAllah satu fiyatul qadar. طيب جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم واشتراككم في هذا الدرس بارك الله فيكم جميعا kita tutup سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.